Folklore atau cerita rakyat di Indonesia memiliki ribuan kisah. Dan folklore atau cerita rakyat itu sangat penting. Di dunia mungkin dikenal cerita Romeo and Juliet di Eropa. Di Indonesia ada Ande-Ande Lumut. Mereka mempunyai cerita apapun, kita punya cerita yang lebih seru dan lebih indah. Bahkan cerita rakyat folklore di Kepulauan Nias yang menceritakan begitu ada gempa langsung naik ke gunung. Setelah ratusan tahun dari mulut ke mulut cerita itu diceritakan. Hal inilah yang menyelamatkan waktu peristiwa tsunami di Aceh. Banyak korban, sampai 200 ribu warga Aceh. Tapi di Nias tidak terlalu banyak karena mereka sudah tahu cerita dari mulut ke mulut. Itulah folklore. Dan salah satu cerita rakyat yang selalu didengungkan oleh mbah-mbah nenek-nenek saya dulu ketika lagi tidur adalah cerita perintah Sunan Bonang untuk melaksanakan yang namanya sebuah titah, sebuah perintah yang namanya Apati Geni, perintah mematikan api. Sunan Bonang tahu budaya api adalah dekat dengan budaya metal, di mana membuat keris, membuat peralatan metal semua menggunakan geni atau api atau dahono. Perintah Apati Geni adalah perintah mematikan api. Ketika Belanda tahun 1470-an di abad 15 sudah akan menguasai Indonesia, Sunan Bonang tahu apa yang akan terjadi. Mereka pasti bukan akan mengambil sekedar rempah di Indonesia, tapi akan mengambil budaya metal. Dan langsung diperintahkan perintah Apati Geni tersebut. Dan sejak saat itu, sudah 400 tahun lebih, budaya metal di Indonesia masuk ke dalam permukaan tanah. Dan salah satu peristiwa yang saat ini selalu didengungkan oleh Mbah dan Eyang adalah suatu hari nanti perintah tinitah sumuruping geni, perintah menyalakan api akan dilaksanakan segera. Dan ketahuilah para sahabat, kayaknya waktu itu adalah sekarang.